Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kenikmatan serta karunia-Nya kepada kita hingga pada pagi hari yang berbahagia ini, hari Ahad tanggal 16 Juli 2023 atau yang bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan serta kemudahan kepada kita untuk kembali berkumpul di salah satu majelis ilmu guna bersama-sama mendengarkan muhadharah bersama beliau Al-Ustaz Abdul Faruq Ayyub Syafruddin hafizahullah taala. Beliau merupakan pengasuh Mahad Al-Ausat Solo Sukoharjo Jawa Tengah, yang insyaallah taala beliau akan membawakan sebuah tema ikatlah ilmu dengan tulisan. Tanpa berlama-lama, kepada beliau Al-Ustaz Abdul Faruq Ayyub Syafruddin hafizahullah taala falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan kepada kita beragam kenikmatan yang tentu saja kita tidak bisa menghitung satu demi satu nikmat tersebut. Tiada lain kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Tiada lain sikap kita terhadap nikmat-nikmat tersebut yaitu dengan mensyukurinya, mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menyalurkan, senantiasa menggunakan, senantiasa memanfaatkan nikmat-nikmat itu sebagai media untuk senantiasa menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr dan sahabat yang mulia lainnya yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam salah satu karya beliau Sahih Al-Jami', Sahihul Jami', hadis ke-4434. Di mana di dalam hadis tersebut disebutkan qayyidu al-ilma bil kitab. Qayyidu al-ilm bil kitab. Ikatlah oleh kalian ilmu bil kitab, ay bil kitabah, yaitu dengan tulisan. Hadis ini memberikan satu bentuk dorongan kepada kita untuk senantiasa berupaya mengikat ilmu dengan tulisan, karena sesungguhnya manusia memiliki keterbatasan. Manusia memiliki kelemahan. Satu di antara bentuk kelemahan tersebut yaitu mudahnya lupa atau apa yang dialaminya, apa yang diingatnya tidak bisa ia jaga di dalam ingatannya tersebut. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk mengikat ilmu dengan sebaik-baiknya. Dan di antara bentuk ikatan tali yang kokoh untuk mengikat ilmu yaitu dengan menuliskan ilmu tersebut pada lembar-lembar catatan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah memerintahkan kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, "Uktub, tulislah oleh engkau. Fa wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, ma kharaja minhu illa haq, tidaklah keluar darinya melainkan kebenaran." Demikian pula Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengungkapkan di dalam Ad-Diwan, beliau menyatakan al-ilmu saydun, ilmu itu buruan, sesuatu yang dicari, sesuatu yang ingin ditangkap, sesuatu yang ingin diraih. Al-ilmu saydun, ilmu itu adalah buruan. Wal kitabah qayduhu, sedangkan tulisan adalah pengikatnya. Tulisan adalah pengikatnya. Qayyid, suyudaka bil jibalil wathiqah, maka ikatlah oleh engkau buruanmu bil jibalil wathiqah, dengan kokoh dan kuat. Itulah yang di disampaikan oleh Salafun Salih terkait dengan al-ilm. Bahkan Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah menuturkan idza sami'ta syai'an, apabila engkau mendengar sesuatu, faktubhu, maka tulislah oleh engkau sesuatu tersebut. Walau fil ha'id, meskipun engkau harus menuliskannya di dinding. Dan banyak sekali bimbingan dari Salafun Salih, orang-orang kita terdahulu yang saleh, yang sedemikian kuat menganjurkan untuk menuliskan al-ilm. Bahkan di dalam riwayat-riwayat kita dapati ketika lembar-lembar catatan sudah habis digunakan untuk menuliskan ilmu, maka kemudian telapak tangan pun dijadikan sebagai tempat untuk menulis. Setelah telapak tangan penuh, kemudian sandal-sandal pun dijadikan sebagai tempat untuk mencatat. Apa yang kita dapatkan dari kalangan salaf kita terhadap tulisan yang di situ terdapat faedah-faedah, maka lebih daripada apa yang disampaikan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyampaikan bahwasannya menulis itu adalah perkara yang sangat penting. Dari mana kita dapatkan? Bisa kita simak atau kita telusuri di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-282. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum biddainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan muamalah yang tidak tunai, melakukan hutang piutang, ila ajalin musamma, dalam batas waktu yang ditentukan, faktubu, maka hendaklah kalian tuliskan muamalah tersebut. Tulis hutang piutang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menulis terkait dalam perkara-perkara muamalah yang di situ memiliki jangka waktu, memiliki tempo, yang bisa saja dengan sebab lupa atau dengan sebab-sebab yang lain, sehingga muamalah tersebut mungkin akan luput atau bahkan mungkin tidak diketahui oleh yang lainnya. Maka menulis, muamalah tersebut ditulis adalah sebagai bentuk pencatatan yang satu ketika diperlukan, maka hal itu bisa dijadikan sebagai barang bukti. Sedemikian besar perhatian agama ini terhadap tulis-menulis. Kalau kita telusuri pula, para a'immah kita, sebagaimana disebutkan di dalam syiar A'lamin Nubala, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menuturkan tentang perbuatan atau perilaku salah seorang ulama ahlul hadis yang bernama Ubaid bin Ya'ish. Ubaid bin Ya'ish adalah satu di antara guru al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Ubaid bin Ya'ish rahimahullah tidak pernah makan dengan tangannya, makan malam dengan tangan beliau. Kenapa? Karena sibuk menulis. Makan malam beliau disuapi oleh saudarinya, saudara perempuannya. Disuapi karena begitu sibuknya dan tidak sampai ingin terganggu, beliau menulis. Apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ini adalah menunjukkan betapa pentingnya menulis. Apabila kita menulis sesuatu yang saat itu harus ditulis, maka tulislah. Kenapa demikian? Kadang manusia itu lupa. Nanti saya catat. Qadar Allah, ada kejadian apa, ada peristiwa apa, sehingga kemudian yang tadinya sudah diniatkan untuk ditulis, qadar Allah kemudian tidak ditulis. Bagi yang pernah mungkin mengalami diri sebagai penulis, atau pernah membuat artikel, atau pernah menulis sesuatu, ketika ia menuliskan, menggoreskan pena, kemudian ada tamu mengetuk pintunya, maka ide yang tadinya sudah mengalir, kemudian karena ia harus menerima tamu misalnya, sehingga ide itu kemudian menjadi luput. Ketika ia akan memulai menulis lagi, apa yang harus ia sambung itu menjadi sesuatu yang berbeda dengan yang awal yang semestinya ia tulis. Itu di antara bagaimana ketika seseorang sedang mengalami atau sedang lancar keluar ide-ide untuk menulis itu, apa yang harus ia tulis, kemudian terhenti sesaat karena ada keperluan. Maka pantas apabila kita menemukan kisah salafuna saleh tidak mau terganggu ketika menulis sampai makan malam pun harus disuapi. Kemudian kita dapati pula dari para ulama seperti Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari. Ia adalah seorang imam yang menjaga waktu dengan baik. Ia adalah seorang penulis, banyak menulis, hingga ia pun menulis tafsir Al-Quran dengan kitab yang sedemikian banyak jilidnya. Kalau dihitung halamannya, sekian puluh ribu halaman. Beliau adalah orang yang sibuk dengan belajar, mengajar, membaca, dan tentu saja menulis. Salah satu karya selain, karya yang fenomenal selain tafsir At-Tabari, tafsir Al-Quran 30 juz, juga beliau menulis kitab tarikh, Tarikh Ar-Rusul Wal-Muluk, atau yang dikenal dengan Tarikh At-Tabari, 11 jilid, sekian banyak halaman. Ini menunjukkan bahwasannya karya-karya yang berjilid-jilid tersebut bukan kemudian ditulis dengan waktu yang seadanya. Artinya kalau semangat nulis, ya menulis. Tidak. Sampai ada yang menghitung, bila seandainya seluruh kitab itu dihitung halamannya, maka Al-Imam At-Tabari rahimahullah itu per hari ia menulis kurang lebih sekitar 40 lembar, 40 halaman per harinya. Artinya produktivitas menulis itu sedemikian besar, sehingga kemudian karya-karya para ulama tersebut hingga masa sekarang ini bisa kita lihat, bisa kita baca. Kalau kita melihat lagi misalnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, usia beliau sekitar 45 tahun. Dan beliau banyak karyanya. Tulisan-tulisan beliau sampai masa sekarang ini masih dijadikan sebagai rujukan. Beliau sibuk mengajar, beliau sibuk menulis, membaca, dan karya-karya beliau dari mulai yang mungkin menurut kita itu karya yang sederhana, tetapi dijadikan rujukan oleh kaum muslimin di mana-mana. Seperti Al-Arba'in An-Nawawiyah misalnya. Usia beliau, beliau habiskan untuk membaca, mengajar, dan menulis. Dalam riwayat beliau tidak sempat untuk menikah dengan kesibukan-kesibukan tersebut. Kemudian Al-Hafidz Al-Mundziri misalnya, beliau setiap malam selalu menyempatkan untuk menulis, maka karya-karya beliau pun banyak. Bila kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh salafuna soleh, maka ini merupakan satu bentuk contoh yang baik. Bagaimana kemampuan menulis itu bagi seorang da'i yang menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan apa yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Maka sudah sepantasnya bila kita belajar untuk bisa meniru para ulama kita. Bagaimana caranya? Menulis itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu sulit. Kalau kita memiliki kemampuan berbicara, maka sebenarnya kita pun memiliki kemampuan untuk bisa menulis biiznillah. Kenapa kita bisa lancar berbicara? Karena setiap hari lisan kita terlatih. Begitupun sebenarnya ketika bahasa itu diungkapkan dengan lisan dan kita bisa melakukannya, karena setiap hari bahkan setiap saat kita senantiasa dilatih untuk mengeluarkan kemampuan berbahasa itu dengan lisan, maka berbicara, mengungkapkan kata demi kata, kalimat demi kalimat itu terasa mudah. Kenapa menulis tidak bisa? Atau bahkan mungkin ada yang mengatakan saya tidak punya bakat. Sebenarnya menulis pun demikian. Kalau kita membiasakan diri untuk mengungkapkan sesuatu dengan bahasa tulisan, maka kemampuan menulis itu akan terlatih. Mau dilakukan uji coba? Silahkan. Dengan cara apa? Coba dalam satu hari bahasa lisannya jangan digunakan, hanya bahasa tulisan saja. Nantinya akan terlatih bahasa tulisannya. Ditanya, siapa namamu? Kasih tulisan. Kamu sedang apa? Tulisan. Hanya untuk membuktikan bahwasanya keterampilan menulis itu bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dilakukan oleh semua orang. Ketika kemampuan menulis itu benar-benar dilatih. Bagi antum semua yang sehari-hari di pondok, sebenarnya kemampuan menulis itu setiap hari dilakukan. Seperti misalnya majelis ini, antum semua menulis. Nanti ada majelis lainnya, antum menulis juga. Artinya kemampuan menulis itu, kemampuan menulis tersebut itu dilatih. Nah, tinggal masalahnya kemampuan yang sudah terlatih itu diset, ditata sedemikian rupa sehingga tulisan-tulisan yang ada itu bisa tersusun sehingga menjadi sebuah karya tulis. Jadi kemampuan menulis itu terkadang kita sendiri tidak menyadari bahwasanya kita bisa. Kenapa demikian? Saya mencoba di beberapa pondok. Yang terakhir adalah saya coba di yang baru-baru ini, maksud saya, yang baru-baru ini saya coba di pondok Majalengka. Jadi ujiannya tidak dalam bentuk soal, soal 1, soal 2, soal 3, soal 4. Soalnya cuma satu saja. Soal satu tapi dikerjakan mungkin berhari-hari. Apa itu? Soalnya hanya buat karya tulis. Ternyata semua santri bisa menulis. Bahkan ada tulisannya yang bisa dijadikan dicetak menjadi sebuah buku. Berhalaman-halaman dia menulis. Artinya, terkadang kita sendiri tidak menyadari bahwasannya kita ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk bisa menulis. Hanya saja kemampuan itu belum terdeteksi oleh diri kita. Maka biasakanlah sedini mungkin untuk menulis. Setiap hari menulis satu hadis, tulis terjemahannya, kemudian sedikit beri catatan, baik nukil dari kalam ulama atau yang lainnya. Satu hadis, besok misalnya satu ayat, tulis terjemahannya, kemudian nukil kalam ulama untuk menjelaskan hadis tersebut. Tulis setiap hari begitu saja. Hadis terjemahkan, kemudian beri penjelasan hadis itu. Besok lagi nulis hadis, tulis terjemahannya, beri penjelasan, menukil kalam para ulama, terus. Kumpulan hadis-hadis itu yang setiap hari kita tulis, setiap hari satu hadis kita tulis, kalau dikumpulkan 2 bulan, itu sudah menjadi, bisa diterbitkan menjadi buku dengan kalimat bunga rampai. Bunga rampai, faidah. Yang berisi faidah, hadis, terjemahan, penjelasan, akwal para ulama. Hadis, terjemahan, penjelasan, akwal para ulama. Itu saja. Atau tafsir, pilih. Mau ayat-ayat yang sifatnya ahkam misalnya, hukum-hukum. Atau hadis, ayat yang sifatnya bimbingan untuk akhlak misalnya. Maka kalau itu nanti digabungkan, ayat dan hadis digabungkan, itu akan menjadi karya tulis settingannya seperti kitab Riyadhus Shalihin. Betul tidak? Kitab Riyadhus Shalihin apa? Ayat, hadis, kan begitu. Cuma kita diberi penjelasan-penjelasan atau sedikit penjelasan dari perkataan para ulama. Setiap hari produksi tulisan itu. Makanya ada apa, buku yang seperti binder, iya. Jadi setiap satu halaman masukkan, setiap satu halaman masukkan. Antum di sini 3 tahun, bukunya bisa setebal ini. Dan selain itu juga mungkin pengalaman-pengalaman yang bisa menjadi panduan, pengalaman-pengalaman di dalam thalabul ilm bisa menjadi panduan. untuk generasi atau adik-adik kita dalam menuntut ilmu. Apa yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu dan seterusnya. Jadi kemampuan menulis itu seperti seseorang yang belajar naik sepeda. Kalau sekedar diterangkan naik sepeda itu begini. Kakinya diletakkan di pedal, dua kaki diletakkan di pedal, kemudian di kayu. Tapi penjelasan ini tidak pernah dipraktekkan. Kira-kira akan bisa naik sepeda atau tidak? Ya, hanya bisa teorinya saja, oh naik sepeda itu seperti itu. Sama seperti menulis. Tulisan yang baik harus begini, begini, begini, begini, tetapi tidak pernah dipraktekkan. Maka ya, kemampuan menulis itu tidak akan pernah teruji. Nah karenanya, biiznillah, bismillah, kita memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menulis. Kenapa demikian? Antum semua adalah generasi yang disiapkan untuk meneruskan dakwah ini. Kedepan dakwah tidak semata disampaikan secara lisan, tetapi juga kemampuan untuk menyampaikan secara tertulis itu juga dituntut. Kenapa demikian? Kita bisa melihat kemajuan teknologi sekarang. Dengan media sosial yang ada sekarang ini, era digital sekarang ini, kemampuan menulis itu sangat diperlukan sekali. Orang banyak terjerat dengan undang-undang ITE. Kena pasal pencemaran nama baik, kena pasal ujaran kebencian, kena pasal pencemaran pencemaran nama baik, ujaran kebencian, kemudian kena pasal hoax, pasal menyampaikan berita dusta. Kenapa demikian? Karena kemampuan literasi, kemampuan baca, kemampuan menulis itu tidak tertata. Sehingga apa? Sudah kemampuan lisannya juga tidak bagus, sehingga ungkapan-ungkapan kasar itu ya, diucapkan dengan lisannya, juga kemampuan menulisnya. Tulisan-tulisannya penuh dengan caci maki, sehingga bukan menjadi tulisan yang bermutu. Nah, ketika kita terlatih mengungkapkan, terlatih mengungkapkan pikiran, perasaan, ataupun ide gagasan kita dengan bahasa yang terlatih, ketika mengkritik orang, ketika memberi nasihat orang dengan bahasa yang santun, bahasa yang terpuji. Menasihati itu adalah perbuatan yang terpuji. Jangan kemudian dicemari dengan ungkapan-ungkapan yang tidak terpuji. Meskipun bahasanya itu dihaluskan. Seperti apa? Mengucapkan anjing dengan anjir. Itu kan bahasa yang dihaluskan sebenarnya. Tapi sama maknanya. Kasar. Ya, saya berikan contoh saja. Sering kan mendengar kata anjir. Iya. Apa maknanya? Maknanya skubidu kan. Begitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya tidak perlu terungkap, baik dengan bahasa lisan ataupun bahasa tulisan. Muru'ah seseorang, martabat seseorang, kehormatan seseorang jatuh dengan sebab lisannya yang tidak terjaga. atau tulisannya yang tidak bermutu. Seseorang bisa karena ungkapan-ungkapan yang tidak baik kemudian dijauhi oleh orang lain. Lisannya kasar atau tulisannya kasar. Kenapa demikian? Kenapa orang itu dijauhi? Karena pada intinya manusia itu, tabiat manusia, tidak suka dikasari. Tabiat manusia tidak suka dikasari. Antum pernah tahu preman? Tahu preman? Preman, bagaimana perilakunya? Bagaimana tutur katanya? Perilakunya apa? Keras? Kasar? Pernah? Ungkapannya, kata-katanya kasar juga? Iya, itu preman. Sehari-harinya terbiasa dengan ungkapan perilaku kasar. Tapi ketika preman ini dikasari, gimana reaksi preman ini? Sehari-harinya orang tersebut sebagai preman terbiasa mengungkapkan kata-kata kasar, perilakunya juga kasar, tindak tanduknya juga kasar. Tapi kalau dia dikasari, menerima tidak? Bahkan akan semakin kasar, kan begitu? Itu preman yang sehari-harinya bergelut dengan sesuatu yang kasar. Tapi ketika dikasari, dia tidak menerima. Tidak terima. Karena tabiat manusia tidak suka untuk dikasari. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. Fabima rahmatim minallahi lintalahu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi la tumik. Dan dengan sebab rahmah kasayang dari Allah, lintalahum, engkau bersikap lembut kepada mereka. Wa kunta faddan ghalidhal qalbi, dan sedang engkau bersikap keras hati, kasar. La faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh dari dirimu. Ingatkan kepada kita bahwasannya tidak suka dengan ungkapan-ungkapan yang kasar, ungkapan-ungkapan yang keras. Itu tidak suka. Kita, baik secara lisanan atau tulisan, itu akan terlatih ketika kita sering menggunakan. Ya, kalau menulis, ya kita sering menggunakan tulisan. Kita sering. Sehingga apa? Sehingga kemampuan pilih diksi, pilih kata atau nan kalimat, oh, terlalu ini harus diganti seperti ini. Nah, semua itu tentunya biiznillah ba'dallah dengan melatih diri. Disinilah pentingnya kita mengasah kemampuan mengungkap tutur kata dengan santai, ide gagasan melalui tulisan. Dari mana mulainya? Mulai setiap hari menulis, sediakan buku. Ya, buku itu diisi dengan tulisan-tulisan. Mau menulis, misalnya pengalaman setiap hari di pondok pesantren, yang nanti pengalaman itu kalau dibuka, dibaca setelah satu tahun, ada catatan-catatan. Karya-karya tulis, meskipun mungkin kita mengungkapkannya dengan bahasa tulisan yang tidak tersusun rapi, Tapi ketika nanti akan diterbitkan jadi sebuah karya tulis, dibantu editor, ada penyunting. Sehingga apa yang tersusun itu adalah merupakan bentuk kerjasama dengan tim. Jadi menulis setiap hari untuk kembali. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menyampaikan dakwah secara tertulis. Ada banyak ruang-ruang yang perlu diisi di dalam dakwah. Misalnya ruang yang ada sekarang di media sosial, WhatsApp misalnya. Tulisan di WhatsApp tentu berbeda dengan tulisan kalau itu bentuknya makalah. Tentu berbeda tulisan kalau itu bentuknya jurnal. Tentu berbeda tulisan kalau itu bentuknya mau diterbitkan jadi buku. Tulisan di WhatsApp mungkin hanya tulisan yang singkat. Tidak sampai panjang sekali, tidak. Kenapa? Karena orang itu biasanya kalau sudah memegang HP Android, kalau tulisannya terlalu panjang, sudah malas untuk membaca. Tapi kalau tulisan itu singkat, faedah, satu ayat, terjemahannya, kemudian penjelasannya, cukup itu. Orang membacanya, oh iya. Itu kalau ruang WhatsApp. Artinya apa? Kita bisa berlatih setiap hari. Kita bisa membuat satu karya. Yang karya itu bisa bernilai dakwah, yang karya itu bisa bernilai investasi bagi kehidupan akhirat kita. Karena kita tidak menutup kemungkinan karya tulis kita menjadi sebab Allah menurunkan hidayah, taufik kepada seseorang dengan tulisan. Dakwah dengan tulisan itu pun adalah sesuatu yang sementara waktu ini cukup efektif untuk menyampaikan dakwah. Kalau antum menyampaikan dakwah secara lisan di atas mimbar, isinya pedas, mungkin turun dari mimbar antum sudah dicegat orang. Ya tidak? Tapi kalau antum menulis dengan bahasa tulisan, tersebar sampai Papua, orang Papua marah, antumnya mungkin masih tidur. Artinya bahasa tulisan lebih bisa tersampaikan secara masif. Mungkin orangnya merasa terkritik atau merasa ini kok tulisan ke saya ini. Mungkin orangnya marah-marah, tapi yang menulisnya tidak tahu kalau orang itu marah-marah. Itu diantara kebaikan bahasa tulisan. Artinya apa? Mempersempit ruang gerak setan untuk terjadinya pertengkaran. Terjadinya perilaku yang tidak terpuji. Ini terkait dengan kemampuan bahasa tulisan. Jadi, dari apa yang tadi saya sampaikan, maka mulai sekarang hendaklah kita berupaya untuk bisa menulis. Ya. Kemampuan untuk bisa menulis. Karena itu adalah salah satu kemampuan berkomunikasi. Pelajari dengan baik bagaimana cara berkomunikasi melalui tulisan. Selain tentu kita mempelajari bagaimana cara berkomunikasi dengan bahasa lisan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala taufik, oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi kemudahan dari apa yang kita cita-citakan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan katsiran kepada beliau Al-Ustaz Abdul Faruq Ayyub Syafruddin Ahmadullah taala atas apa yang telah beliau sampaikan kepada kita. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita bermanfaat untuk kita semua, serta Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya dengan baik. Dengan demikian kita akhiri acara kita pagi hari ini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.